Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله رحماني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada malam hari ini untuk mengisi kekosongan Al-Ustadz Imran Hafizullah, kita akan melanjutkan pembacaan terhadap risalah Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahij Al-Jadidah, risalah yang berkaitan tentang soal jawab yang diajukan kepada Ma'ali Asy-Syaikh Al-Allamah Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala, terkhusus dalam berkaitan tentang Al-Manahij. Al-Manahij, manhaj-manhaj baru. Manahij Al-Jadidah, manhaj-manhaj baru. Tariqah, jalan, metode-metode baru yang muncul dalam Islam. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah menyelesaikan soal yang ke-27. Insyaallah ta'ala kita masuk pada soal al-thamin wal-ishrun, soal yang ke-28. Pertanyaan yang ke-28. Qala as-sa'il, berkata sang penanya, qara'tu kitaban ismuhu Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Taqaddama ya rijal. Saya telah membaca sebuah kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Sebuah kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kalau diartikan, judul kitab tersebut adalah metode para nabi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya masyaallah. Barakallahu fikum. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana isi dalam kitab tersebut yang digambarkan oleh, yang dinukilkan oleh sang penanya. Aku telah membaca sebuah kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah li mu'allifihi, yang ditulis oleh seorang penulis yakni bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur ibn Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur ma'ruf, ya, dikenal. Barakallahu fikum. Qala fi Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, berkata dalam kitab tersebut Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Dia mengatakan dalam tulisannya, nazartu fi kutubil aqidah faraaitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Muhammad Surur mengatakan, aku telah melihat pada kitab-kitab akidah, buku-buku akidah. Maka aku melihat bahwa di dalam buku-buku akidah tersebut tertulis, atau kutibat, ditulis, fi ghairi asrina, pada masa yang bukan masa-masa kita ini, jadi masa terdahulu, para ulama terdahulu. Aku melihat kitab-kitab akidah yang ditulis, yang dikarang, bukan pada masa kita ini, yakni masa yang telah lewat, dari para ulama. Wa kanat hululan liqadaya wa muskilatil asr alladhi kutibat fih. Padanya, pada kitab-kitab akidah, terdapat hululan, jalan keluar untuk qadaya, berbagai macam permasalahan, wa muskilat, dan muskilah-muskilah, problem. Muskilatil asr, problem pada masa ini. Alladhi kutibat fih, yang tertuang padanya. Wali asrina muskilatuhu allati tahtaju ila hululin jadidah. Sementara pada masa kita kali ini terdapat problem-problem, permasalahan-permasalahan yang butuh, yang memerlukan jalan keluar baru. Butuh jalan keluar yang baru. Tadi dia melihat di sana ada kitab-kitab akidah yang ditulis bukan pada masa ini, masa telah lewat. Pada kitab-kitab akidah itu disebutkan di sana terdapat jalan-jalan keluar, tata cara keluar, bagaimana keluar dari problem, dari permasalahan-permasalahan pada masa ini. Barakallahu fikum. Tetapi permasalahan-permasalahan pada masa kita ini sebenarnya membutuhkan apa? Jalan keluar baru. Kata Muhammad bin Surur, Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Wa min thamma fa uslubu kutubil akidah fihi kathirun minal jawaf. Demikian pula di sana metode atau cara uslub dalam kitab-kitab akidah tersebut banyak terdapat cara-cara, metode-metode yang jufufihi al-jafaf, kaku, keras, fanatik, dan semisalnya. Perhatikan ucapan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, celaan terhadap kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dia mengatakan permasalahan masa ini itu butuh jalan keluar yang baru. Nah. Dan dia mengatakan pula uslub yang dipakai, tata cara, metode dalam kitab-kitab akidah tersebut adalah metode yang kaku. Metode yang enggak pantas, enggak pas. Li'annahu nususun wa ahkam. Coba perhatikan, kenapa dikatakan oleh Muhammad Surur sebagai kitab yang uslubnya, metodenya itu kaku. Kenapa? Alasannya katanya, li'annahu nususun wa ahkam. Dikarenakan metode penulisan dari kitab-kitab akidah ulama-ulama tersebut itu hanya disebutkan nas-nas Al-Quran, kemudian disebutkan hukum-hukum. Ini metode yang kaku. Barakallahu fikum. Kata Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Walihada a'radha mu'adhamu syabab anha wa zahidu biha. Oleh karena itu, karena uslubnya seperti ini, kata dia, maka kebanyakan para syabab mereka berpaling dari kitab-kitab tersebut. Para sahabat berpaling dari kitab-kitab tersebut. Akhirnya mereka zahidu biha. Mereka akhirnya tidak membutuhkan kitab-kitab tersebut. Merasa cukup dengan yang lain dari kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaannya tadi nukilan. Nukilan paragraf atau alinea yang dinukil dari kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadzal kalam? Pertanyaannya, bagaimana na'am pendapat Anda atau komentar Anda atas ucapan seperti ini? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Barakallahu fikum. Sebelum kita membaca jawaban dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, kita ingin membaca ta'liq dari penyusun kitab ini yang menyusun atau yang mencetak kitab ini. Barakallahu fikum. Baik, yakni Jamal bin Furaihan. Beliau memberikan ta'liq, catatan kaki sebagai penjelasan tentang penjelasan beberapa barakallahu fikum permasalahan yang ada. Nah, di sini disebutkan beliau ingin menjelaskan tentang siapa? Muhammad Sarur bin Naif Zainal Abidin dan kitab yang dia karang. Kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah pada juz pertama halaman 8 yang ditulis oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Ini halaman yang tertulis padanya tadi nukilan dari pertanyaan tadi. Ucapan Muhammad Surur bin Zain bin Naif Zainal Abidin. Yakni pada juz pertama halaman 8. Baik. Hadzal rajul, orang ini Muhammad Surur, urifa bin hirafil fikr min khilali kitabatihi. Orang ini dikenal penyimpangan dalam pemikirannya dari kitab-kitab yang dia karang. Dia dikenal, diketahui penyimpangan pemikirannya dari kitab-kitab yang dikarang. Setelah diteliti ternyata demikian. Orangnya ini munharif, menyimpang pemikirannya. Wa adawatuhu li ahli sunnati hadzal balad fi hadzal balad biladil haramain wa ma shahidna illa bima kutibat au bima katabat yaduhu wa khattuhu wa qalamuhu. Dan permusuhannya terhadap ahli sunnah terkhusus di negeri ini, yakni yang dimaksud adalah negeri Bilad al-Haramain, Bilad Saudiyah, Makkah wa al-Madinah, Bilad al-Haramain, Saudiyah. Wa ma syahidna illa bima katabat yaduhu wa khattuhu wa qalamuhu. Dan tidaklah kita menyaksikan kecuali dikarenakan memang apa yang ditulis oleh tangannya sendiri, tulisannya sendiri, dan penanya sendiri. Ini yang menjadi bukti tentang penyimpangannya. Wa ilaika ba'du aqwalihi fi dzalika min maraji'iha. Ini silahkan. Nah, ini bagi Anda, buat Anda, wahai para pembaca, sebagian dari ucapan-ucapannya, nah, langsung dari maraji'nya. Ya, langsung dari kitabnya asli, dari tulisannya sendiri. Baik. Awalan yang pertama, di antara aqwal, ucapan-ucapan yang menunjukkan penyimpangan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin Yang pertama, bughdhuhu li kutubil aqidah. Kebenciannya terhadap kitab-kitab akidah. Kebenciannya terhadap kitab-kitab akidah. Ma'ruf kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Baik yang berkaitan dengan akidah tauhid maupun akidah barakallahu fikum yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Nah, yang disebutkan padanya firaq ad-dhalal, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Dia benci terhadap kitab-kitab tersebut. Dari si mana? Wa yatamatsalu fi su'al a'la. Buktinya adalah seperti yang dinukil oleh sang penanya. Seperti yang dinukil oleh sang penanya. Ini sudah membuktikan tentang apa? Kebenciannya terhadap kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Barakallahu fikum. Wa sayatil jawab asy-Syafi al-Kafi alaih. Sebentar lagi akan datang insyaallah jawaban dari ini ucapan Muhammad Sarur bin Naif Zainal Abidin ini. Yang kedua, tsanian intihaluhu aqidatul khawarij at-takfir bil ma'siyah lil hukam adh-dhalamah wa kadza asy-syu'ub. Yang kedua, dia memiliki pemikiran al-khawarij seperti dalam takfir bil maksiat, mengkafirkan pelaku maksiat. Dia terjatuh dalam pemikiran ini, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan pelaku maksiat. Demikian pula takfir lil hukam adh-dhalamah, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan pemerintah yang berbuat zalim. Demikian pula dalam mengkafirkan asy-syu'ub. Syu'ub yakni masyarakat. Nah, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan masyarakat. Baik. Akan disebutkan beberapa contoh. Ammal hukam, adapun bukti. Nah, tentang pengkafirannya terhadap para hukam, para pemimpin. Fa kitabatuhu fil fi majallati as-sunnah mustafidhah fi hadzal mawdu'. Wa laysat bi khafiyah. Maka tulisan-tulisannya di dalam majalah yang berjudul majalah as-sunnah ini sangat banyak tulisan-tulisan yang menunjukkan tentang pengkafirannya terhadap para pemimpin ini. Walaysat bi khafiyah, dan ini bukan perkara yang tersembunyi. Mungkin kalau di negara kita belum, atau di antara kita belum pernah mendapati majalah ini. Tapi di sana, di Naam Asy-Syarq Al-Awsat, di Timur Tengah, tersebar majalah As-Sunnah ini. Majalah yang di yang padanya tertulis tulisan-tulisan, artikel-artikel yang ditulis oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Majalah yang berjudul As-Sunnah. Wa amma takfiru syu'ub bil ma'siyah. Adapun pengkafirannya terhadap syu'ub, masyarakat, dengan sebab kemaksiatan yang mereka kerjakan, buktinya adalah fafi kitabihi, di dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, kitab ini yang tadi kita sebutkan judulnya al-juz awal, pada juz pertama as-sahifah halaman 58 158. Yara anna qauma Lut law amanu bi nabiyihim wa lam yatruku fi'latahum al-khabithah lama nafa'ahum dzalikal iman billah. Dalam halaman ini dia menulis yang intinya bahwa dia menganggap, dia berpandangan, berpemikiran bahwa kaum Lut, kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wasalam, kalau seandainya mereka beriman kepada Nabi mereka, kalau seandainya kaum Lut, kaumnya Nabi Lut beriman kepada Nabi Lut, dan mereka tidak meninggalkan perbuatannya yang kotor, yang keji, yang mungkar, apa? Perbuatan enam Lutiyah. Barakallahu fikum. Bahasa kita humu dan semisalnya. Kalau seandainya mereka beriman kepada Nabi Lut, akan tetapi mereka tidak meninggalkan perbuatannya yang keji dan mungkar, yang kotor, maka tidak bermanfaat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami dari sisi mana? Pengkafirannya terhadap pelaku maksiat. Apa maksudnya? Kaumnya Nabi Lut, walaupun jika mereka beriman mengikuti Nabi Lut alaihi salatu wasalam dalam tauhid, dalam akidah, dalam ibadah, beriman kepada Allah, tetapi dia, mereka tidak meninggalkan perbuatan kotornya itu, maka enggak akan bermanfaat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kufar, tetap kafir mereka. Jadi dia mengkafirkan, bermudah-mudahan mengkafirkan masyarakat disebabkan perbuatan dosa besar, kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Nah. Wa yaqulu ma nasuhu. Bukti ucapannya, dia mengatakan, falaisa minal mustaghrab an takuna mushkilatu ityani dzukran minal alamin ahammu qadhiyatin fi da'wati Lut alaihi salatu wassalam. Muhammad Surur mengatakan, bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang asing, bahwa permasalahan mendatangi lelaki, mendatangi kaum lelaki, nah, ini merupakan perkara yang paling penting dalam dakwahnya Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Permasalahan tentang mendatangi kaum lelaki ini merupakan permasalahan yang paling penting yang dihadapi oleh dalam dakwah apa? Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Kata dia. Kenapa? Li'anna qaumahu law istajabu lahu fi da'watihi ila al-iman billah wa adam al-ishrak bihi lama kana listijabatihim ayy ma'na. Dikarenakan kaum Nabi Lut, kalau seandainya mereka menjawab, memenuhi seruan dakwah Nabi Lut untuk beriman kepada Allah, kalau seandainya mereka mengikuti Nabi Lut untuk beriman kepada Allah, dan agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka niscaya tetap tidak bermanfaat jawaban mereka, na'am, atau barakallahu fikum, mereka memenuhi dakwahnya Nabi Lut tidak memiliki makna sama sekali. Jadi mereka mengikuti Nabi Lut, beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik, itu enggak akan bermanfaat jika mereka terus-menerus dalam perbuatan umum. Ini maksud dari ucapan dia. Idza lam yaqla'u an 'adatihim al-wahsyiyah allati ijtama'u 'alaiha. Apabila mereka tidak mencabut diri dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang jelek dan kotor yang mereka berkumpul padanya. intaha kalamuh. Selesai nukilan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Barakallahu fikum. Hakadha yukaffir bil kabirah mutlaqan walau lam yastahillaha al-fa'ilu. Demikianlah Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin mengkafirkan pelaku dosa besar secara mutlak, secara umum. Walau pelakunya tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Kalau seandainya menghalalkan, nah, bisa jadi kafir. Pelaku dosa besar, kalau dia menghalalkan perbuatan dosanya tersebut, bisa jadi dia kafir. Tapi dia enggak merinci. Dia mengkafirkan secara mutlak. Barakallahu fikum. Ini bukti pemikiran khawarij yang ada pada dirinya. Yang ketiga, adawatuhu li ahli sunnati salafiyin. Permusuhannya terhadap ahli sunnah salafiyun. Barakallahu fikum. Bagaimana bentuk permusuhannya? Akan dibawakan bukti oleh penta'liq. Fa fi hadhihi al-maqalah allati sataqra'uha yatakallamu fi ulama'i da'wah as-salafiyyah ghamzan wa lamzan wa qadhan wa isqatan li ulama'il bilad as-su'udiyyah. Dalam ucapan yang akan engkau baca, wahai pembaca, dia berbicara mencela para ulama dakwah salafiyah. Ghamzan dengan isyarat, ya, ghamz itu mengisyaratkan dengan mata. Jadi mengejek, apa kalau bahasa kita, memicingkan mata, menyindir. Walamzan, nah mirip. Lamzan juga mengejek tetapi dengan isyarat. Diisyaratkan dengan mata atau dengan tangan atau semisalnya. Ini namanya ghams wa lams. Wa qadhan, dan mencela. Wa isqatan, demikian pula untuk menjatuhkan ulama, para ulama di negeri Saudi. Di para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Wa bil akhas kibarul ulama, terkhusus yang dia tuju inti dari celaan dia adalah para ulama kibar. Kibarul ulama. Kibar al-ulama. Di masa itu, Asy-Syaikh Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Barakallahu fikum. Ya, wa Salim al-Luhaidan wal Fauzan, hafizahum Allah jami'an. Qala fayakulu tahta inwan al-musa'adat ar-rasmiyah. Dia mengatakan dalam sebuah makalah, ucapan yang berjudul musa'ad al-musa'adat ar-rasmiyah, bantuan-bantuan resmi. Ini judul pembicaraannya, judul makalahnya. Dia mengatakan wasinfun akhar ya'khuduna ya'ni al-musa'adat ar-rasmiyah yarbituna mawaqifahum bimawaqif sadatihim. Dia mengatakan kelompok yang lainnya, mereka mengambil, menerima bantuan-bantuan resmi yang mana mereka mengikat sikap-sikap mereka dengan sikap-sikap tuan-tuan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Fa idza sta'ana sajadu bil amrika in baral abidu ila hasjil adillah allati yutujizu hadzal amal. Apabila sang tuan pemimpin meminta bantuan kepada Amerika, kemudian para budak-budak ini berlomba-lomba untuk mengumpulkan dalil-dalil tentang pembolehan apa yang dilakukan oleh pemimpin. yang membolehkan perbuatan tersebut. Wayuqimunan nakir ala kulli man yukhalifuhum. Dan mereka kemudian menegakkan pengingkaran atas setiap orang yang mengingkari mereka, yang menyelisih mereka. Wa idza ikhtalafa as-sajadatu ma'a iran ar-rafidhah tadhakkara al-'abidu khubth ar-rafidhah. Kalau seandainya pemimpin sedang berseteru, berselisih dengan Rafidah Iran, para budak-budaknya kemudian mengumpulkan dalil yang menunjukkan jeleknya Rafidah di Iran sana. Jadi dia ini ingin menggambarkan itu, sang budak-budak ini. Pokoknya apa yang diinginkan oleh tuannya, pemimpinnya, mereka langsung carikan dalil tentang pembolehannya, mendukung. Barakallahu fikum. Siapa yang dimaksud dengan sadah wal abid? Yang dimaksud oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, sadah pemimpin di sini, yakni para hukam Bilad Saudiyah, pemimpin raja-raja Saudi. Yang dimaksud dengan abid, budak-budaknya tadi itu, yakni para ulama, lajnah da'imah, hay'ah kibarul ulama. Itu yang dimaksud oleh Muhammad Surur sebagai abid, para budaknya. Barakallahu fikum. Qala wa idan tahal khilaf sakata al-abid wa tawaqqafu an tawzi'il kutub allati u'tiyat lahum. Kalau seandainya selesai perselisihan pemimpin tersebut bersama lawan berseterunya, maka akhirnya mereka, para budak itu, diam. Diam, dan mereka berhenti dari mengeluarkan dalil-dalil, ceramah-ceramah, dan memberhentikan pembagian kitab-kitab. Selesai, tutup, selesai. Kenapa? Karena selesai perselisihan pemimpin dengan musuhnya, Iran atau dengan Amerika dan semisalnya. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan ghamzan walamzan. Mengisyarat, mengejek tapi merendahkan, mencela tapi dengan isyarat. Enggak langsung itu loh para ulama-ulama, Syekh bin Baz, si fulan-fulan, enggak. Tapi dengan apabila pemimpinnya berbuat demikian, para budaknya langsung berbuat demikian, mengumpulkan dalil-dalil untuk membolehkannya. Maksudnya para ulama. Ini namanya lams. Mengejek, mencela tapi dengan isyarat. Barakallahu fikum. Hadza sins minan nas. Dia melanjutkan, kelompok ini, kelompok dari manusia ini, yakdzibun wa yatajassasun wa yaktubuna taqarir wa yaf'aluna kulla syai yatlubuhu sadatu minhum. Mereka, yakni yang dimaksud para ulama, mereka, para budak-budak ini, mereka berdusta. Mereka yatajassasun, mengintai, mencari-cari kesalahan. Yaktubuna taqarir, kemudian mereka menulis ketetapan-ketetapan, fatwa. Fatwa demikian, ini boleh demikian. Hukum-hukum tulis. Hasil fatwa-fatwa muncul. Fatwa nomor sekian, nomor sekian. Mereka kemudian menulis fatwa-fatwa. Wa yaf'aluna kulla syai'in, dan mereka akan berbuat apapun yang diminta, yang dituntut oleh sang pemimpin dari mereka. Wa haula'ikillah walhamdulillah. Kata Muhammad Surur, tapi mereka itu sedikit. Alhamdulillah, mereka sedikit. Memang para ulama sedikit, enggak banyak. Ya, ini ulama ar-rasikhin, ulama-ulama yang kokoh. Nah, mereka bisa dihitung. Barakallahu fikum. Ulama. Qala wa dukhala 'ala al-da'wah wal 'amal al-islamiyyah. Dan para penyusup dalam dakwah dan amalan-amalan Islam. Wa awraquhum makshufah. Yani kertas-kertas mereka atau kartu-kartu mereka itu sudah tersingkap. Kata Muhammad Sufi. Kartu-kartu mereka sudah tersingkap, sudah terbeber. Wa in atalu lihahum, Berarti kan celaannya. Walaupun jenggot-jenggot mereka itu panjang. Walaupun mereka memanjangkan jenggot-jenggot mereka. Waqassaru thiyabahum. Walaupun mereka memendekkan baju-baju mereka. Ini mencingkrangkan, menaikkan baju-baju mereka. Bagaimana celaan terhadap para ulama? Dia mengatakan ini, nam barakallahu fikum, ya, dalam rangka mencela, menjatuhkan para ulama. Iyadan billah. Syekh Shalal Fauzan berkomentar, nih, lihat bagaimana dia melecehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara dia menamakan dalam majalahnya dengan majalah As-Sunnah. Iyadan billah, nas'alullah salam al-afiyah. Barakallahu fikum. Qala wa za'amu bi annahum humatas sunnah. Mereka menganggap, menyangka diri-diri mereka adalah penjaga-penjaga sunnah. Masih ucapan Muhammad Sururu. Wa la yudhiru da'wah al-islamiyah wujudu hadzal sinf minan nas. Fannifaku qadim ya ikhwanana. Tidak akan memudaratkan, tidak akan membahayakan dakwah Islam adanya mereka-mereka ini. Subhanallah. Maka kenifakan, kemunafikan itu sudah lama. Wahai saudara-saudaraku. La taghurrannakum hadhil madahir. Jangan kalian tertipu dengan penampilan-penampilan seperti ini. Ini apa? Mencela para ulama. Jangan tertipu dengan ulama-ulama itu yang memanjangkan jenggotnya, yang mengangkat bajunya. Jangan tertipu. Fahadihil masyakha sana'ahal zalimun. Gelar-gelar atau masyakha, yani syekh-syehan, paham ya? Gelar syekh gitu loh. Syekh-syehan mereka itu, gelar-gelar syekh mereka itu cuman bikinan-bikinan orang-orang zalim. Wa muhimmatu fadilatul syekh la takhtalif an muhimmati kibari rijalil amn. Sebenarnya perkara yang penting atau tugas mereka, para fadilatul syekh, para ulama yang dimaksud, itu enggak berbeda dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan kibari rijal amn. Pemimpin-pemimpin apa keamanan, yakni tentara-tentara. Sebenarnya enggak jauh beda. Ini pelecehan terhadap para ulama. Barakallahu fikum. Intaha kalam. Selesai ucapan dari nukilan ucapan Muhammad Surur bin Naib Zainal Abidin. Ini dari majalah Sunnah volume ketiga dan ke-20 pada bulan Dzulhijjah pada tahun 1412 Hijriah pada halaman 29 sampai halaman 30. Jadi ini ucapan ini ada dicetak. Barakallahu fikum. Akhil qari, wahai para pembaca, la yakhfa 'alaika annal maqsud bi kalamihi as-sabiq bisinf al-akhar hum ulama'ul bilad as-saudiyah. Tidak tersamar lagi atasmu bahwa yang dimaksud dengan sinful akhar, kelompok yang lain, yakni maksudnya adalah para ulama negeri ini, yakni di Saudi. Dan yang dimaksud dengan as-sadah, mereka adalah hukamul bilad Saudiyah, raja-raja negeri Saudiyah. Wa syahid ala dzalik qauluh, yang menjadi dalil atas demikian ini adalah ucapannya, wa idza sta'ana sadatu bil amrika inbaral abid. Kalau seandainya mereka, para rajanya, meminta bantuan kepada Amerika, berlomba-lomba para budak-budak ini mencarikan dalil untuk membolehkannya. Ini di kejadian apa? Harbul Kharij. Pada Perang Teluk. Ya, kejadian ini sesungguhnya pada Perang Teluk. Ya, ketika apa itu? Irak ya. Irak. Karena dikhawatirkan di saat itu Irak ingin mencaplok Kuwait dan ingin masuk ke Saudi. Maka oleh karena itu negara Saudi meminta bantuan kepada tentara Amerika untuk mengamankan. Berdasarkan fatwa-fatwa para ulama, hay'ah kibaru ulama. Ini sungguhnya dimaksud oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Barakallahu fikum. Jadi enggak bisa mengelak. Yang di orang ini berbicara terhadap siapa? Para ulama. Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Zaimin, dan jajaran dari para ulama kibar. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Wa huwa yatakallamu an qadhiyatil isti'anah fi harbil kharij. Orang ini Muhammad Sarur, dia sedang berbicara tentang permasalahan meminta bantuan dalam perang Teluk. Dalam perang Teluk. Barakallahu fikum. Tahun berapa ini? Siapa yang ingat? Hah? 90. Saya. La ilaha illallah. Qala wal abid, dan yang dimaksud dengan abid para budak. Huna ya'ni bihim al ulama'una alaihi minallahi ma yastahiq. Yakni para ulama kita, para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Hai'ah kibarul ulama dan yang semisalnya. Wa yarmihim aidan bin nifaq. Orang ini menuduh dengan kemunafikan. Menuduh para ulama dengan nifaq. Fahal min ghairatin min ulama'ina. Adakah kecemburuan pada orang ini terhadap para ulama kita? Tidak ada. Fa fi majallatihi sunnah al-adad 26. Pada majalah sunnah juga, pada barakallahu fikum volume atau edisi ke-26 Jumadil Ula pada tahun 1413 pada halaman 2 sampai 3. Iftitahiyah al-adad tahta inwan al-mustabidun wal-abid. Dia memberikan pendahuluan dalam majalah tersebut, ya, pengantar redaksi kalau bahasa kita ya, pengantar redaksi. Di sana ada pendahuluan oleh redaksi. Dia berikan judul pada pendahuluan ini, pengantar redaksi, al-mustabidun, para apa, penjajah. Yani orang yang menjadikan budak, orang-orang yang menjadikan budak, wal abid, dan para budak. Ini para tuan dan para budaknya. Ini judulnya. Walil ubudiyah tabaqatun haramiyatul yaum. Dia mengatakan dalam perbudakan itu memiliki tingkatan-tingkatan piramid pada masa ini. At-tabaqatul ula, tingkatan pertama. Dia ini sedang menjelaskan tentang perbudakan. Yatarabba ala arsyha Raisul Wilayat Al-Muttahidah George Bush. Waqad yakunu ghadan Clinton. Dia mengatakan akan barakallahu fikum berkeliling di singgasananya rais, pemimpin, presiden Wilayat Al-Muttahidah Amerika Serikat. Wilayat Al-Muttahidah Amerika Serikat. Siapa? George Bush saat itu. Waqad yakunu ghadan, mungkin besok jadi Clinton selanjutnya. Ini tabaqah yang pertama. Wa tabaqatu tsaniyah, tabaqat yang kedua, tingkatan yang kedua. Hiya tabaqatul hukam fil buldan al arabiyah, yaitu tingkatan para pemimpin di negeri-negeri Arab. Wa haula ya'taqidun, mereka meyakini bahwa anna naf'ahum wa dararahum biyadi Bush, manfaat dan bahaya mereka itu ditentukan atau berada di tangan Bush. George Bush maksudnya. Qultu, ini kata pentalik, kaifa jazama bi anna hadhihi aqidatuhum, Coba lihat bagaimana Muhammad Sarur bin Naib Zainal Abidin menjazm, memastikan bahwa itu akidah mereka. Gimana? Memastikan itu adalah akidah para pemimpin Arab. Manfaat dan madarat itu berada di tangan Bush. Dari mana? Hal syaqqa'an qulubihim. Apakah Muhammad Sarur ini telah membelah dada para pemimpin-pemimpin Arab? Au hal akhbaruhu bidzalik? Ataukah para pemimpin ini telah menceritakan, memberitakan itulah akidah mereka? Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Masjid engkau ya Allah, ini merupakan tuduhan atau kedustaan yang sangat besar. Wa yastamirul maqal. Kemudian lanjut lagi pembicaraannya, fayaqul, dia mengatakan, wa li hadza fahum yahujjuna ilaihi wa yaqdimuna ilaihi nudhur wa yuqaddimuna ilaihi nudhur wal qarabin. Oleh karena ini, mereka para hukam ini, mereka berhaji kepadanya, mereka mengajukan nazar-nazar dan persembahan-persembahan. Dari mana dia mengucapkan demikian? Barakallahu fikum. Hadza dalilun ala takfiri katibihi lil hukam alladhi asharna ilaihi qabla qalil. Ucapan dia ini menunjukkan tentang pengkafiran dia terhadap para pemimpin tersebut. Wa yastamirul maqal fayaqul. Ucapannya lanjut lagi. Wa tabaqatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga. Hasyiyatul hukam al-arab minal wuzara. Ini budak-budak pemimpin dan para budak-budaknya. Budak yang ketiga, tingkatan yang ketiga, para bawahan-bawahan pemimpin al-arab dari para wuzara, menteri, wa wukala al-wuzara dan wakil-wakil menteri. Wa qadatul juyus, qadat panglima-panglima tentara atau keamanan pasukan. Wal mustasyarin, dan dewan-dewan musyawarah. Dewan-dewan musyawarah. Fa haula'i yunafiquna li asyadihim. Mereka ini, para menteri, wakil menteri, para panglima-panglima, para ini, bawahan-bawahan ini, mereka yunafiqun. Mereka itu berbuat nifak, yakni bersembunyi di bawah pemimpin-pemimpin mereka. Nah, wa yuzayyinu lahum kullabatilin duna haya'in wala khajal wala muru'ah. Mereka menghias-hiasi perbuatan mereka dengan setiap kebatilan tanpa ada rasa malu dan tanpa rasa muru'ah, ada kehormatan sedikit pun. Ucapan dari Muhammad Sarur. Wa tabaqatur rabi'ah wal khamisah was sadisah, tingkatan yang keempat, kelima dan keenam. Kibarul muwadhdhafin indal wuzara, para pembesar-pembesar pegawai-pegawai di wuzara, departemen-departemen kementerian. Laqad kana fil qadim basitan, dahulu perbudakan di zaman masa yang silam itu masih ringan, kata Muhammad Sarur. Perbudakan di masa yang silam itu masih ringan, basit. Li'anna lirraqiq sayyidan mubasyiran. Kenapa? Kenapa ringan? Dikarenakan budak di masa yang silam itu langsung memiliki pemimpin atau tuan yang jelas kelihatan, ini pemimpinnya. Nah, langsung punya pemimpin, ini pemimpin tuannya yang memiliki budak tersebut. Ammal yaum, adapun perbudakan pada masa ini, farriqu muaqqat. Maka perbudakan di sini itu terikat dan tersembunyi. Wala yanqadhi 'ajabi min alladhina yatahaddatsuna 'anit tauhid. Tidak selesai keherananku, enggak berhenti-berhenti keherananku. Yang dari mereka orang-orang yang berbicara tentang tauhid, maksudnya para ulama. Wahum, sementara mereka itulah abid, abid, abid, abidul abid. Mereka itu budak, budak, budak, budak, budak, budaknya budak. Budaknya budak. Wasayyiduhum al-akhir, ternyata pemimpin mereka yang paling tinggi, kata Muhammad Sarur, adalah Nasrani, seorang Nasrani. Maksudnya apa? Bush Clinton. Barakallahu fikum. Subhanallah. Bukankah ini pengkafiran terhadap para hukam? Barakallahu fikum. Wabillahi alaika akhil qari, ajib an hadha su'al bikulli nazahah wa taqwa. Maka atasmu hai pembaca, coba jawab pertanyaan ini dengan hati yang bersih dan penuh dengan ketakwaan. Man humul ladzina yatahaddatsuna 'anit tauhid fi jumlatil ulama? Coba jawab. Siapa yang berbicara tentang tauhid dari sederetan para ulama? Alaisuhum ulama'ul bilad Saudiyah? Bukankah mereka para ulama Saudiyah? Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Fauzan, Luhaidan, wa ghairihim. Amsal seperti Syekh Ibnu Baz, wa Ibnu Utsaimin, wa Shalih Luhaidan, wal Fauzan, wa amsalihim min ikhwanihim kibaril ulama, dan yang semisal mereka dari deretan para ulama kibar. Fayatil yaum man yasifuhum bi annahum abidul hukam. Kemudian sekarang tiba-tiba datang orang yang mensifati mereka para ulama dengan budaknya para pemimpin. Wa min thamma abidun libus. Terlebih lagi dia mensifati mereka adalah budaknya si bus. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, telah benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau enggak punya malu, silakan berbuat seenakmu sendiri. Barakallahu fikum. Summa huwa mutanaqidun fi nafsihi. Tinggal dikit lagi. Kemudian dia sendiri ternyata bertolak belakang. Nah, dalam dirinya, fa huwa yuharrimul isti'anah bil kufar inda darurah. Perhatikan bagaimana sebenarnya pada dirinya sendiri Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin terdapat apa? Ucapannya bertolak belakang dengan perbuatannya sendiri. Barakallahu fikum. Dia mengharamkan meminta bantuan kepada orang kafir ketika darurat. Saudiyah di saat itu meminta bantuan karena darurat. Ini sudah suasana mencekam, barakallahu fikum. Ancaman nyata. Kekuatan ternyata ada di depan. Muncul fatwa dari para ulama, dibolehkan untuk meminta bantuan kepada kufar untuk menjaga negeri Saudiyah. Wa huwa yalja'u ilaihim, sementara dirinya sendiri di mana dia tinggal? Di London. Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin tinggal di London. Barakallahu fikum. Wa yaskunu fi diyarihim tahta himayatim, dia tinggal di negeri orang kafir dan di bawah perlindungan orang kafir tanpa darurat. Tanpa darurat. Baik. Wa mal farqu baina kufar Amerika wa kufar London alladzina ya'ishu huwa fi dhillihim wa tahta hukmihim min ghairi darurah. Terus apa bedanya sekarang kafir yang di Amerika dengan orang kafir di London, yang dia hidup di tengah-tengah mereka, di bawah naungan mereka, di bawah hukum mereka, tanpa sedikit pun ada darurat. Dia tinggal di sana enak, murtah di rumah, ada kasur, ada ini, tenang. Di London. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur. Dibawakan ayat. Subhanallah. Apakah orang-orang kafir, nah, kalian itu lebih baik dibanding mereka-mereka itu? Apakah orang kafir itu lebih baik dibanding orang-orang yang, barakallahu fikum, orang yang beriman? Am lakum bara'atun fi zubur? Apakah kalian punya bara'ah, pelepasan diri dalam kitab zubur, tulisan, barakallahu fikum? Ala yastahi hadzal rajul min amalihi hadza? Tidakkah dia malu dengan perbuatannya ini? Am annahu tabaqa alaihi qaulur rasul? Ataukah memang sudah pas ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas dirinya, idza lam tastahi fasna' ma syi'. Kalau engkau enggak punya malu, silakan engkau berbuat dan berucap semau sendiri. Wa man kana baituhu min zujajin la yarmin nasa bil hijarah. Barang siapa yang rumahnya itu terbuat dari kaca, ya jangan melempar tetangganya dengan batu. Sebuah istilah, ungkapan, peribahasa yang dibawakan oleh pentaklik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Selesai taklik dari Al-Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Hafizahullah Ta'ala. Nah, insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang lainnya, kita akan baca jawaban dari pertanyaan yang akan dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.